saksi yang pertama, awal seperti yang pertama tanpa mengandung, tanpa mengandung tambahan. Kalau awal maksudnya milghayu ziyadah tanpa tambahan. Maka ini menunjukkan lemahnya tambahan ini. Kembali. Wa hadis Suhaib. Wa hadis Suhaib al-mutaqaddimi rawahu Muslim wa ghayruhu. Wa hadis Abi Musa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaddamtani min hiddatin aniyatuhuma wa ma fihima qaddamtani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma baina qawmi wa baina ayyarau qabahum tabaraka wa ta'ala illa ridatul kibriyai ala wadhihi fi jannati fi jannati adun akhrajahu fi sahihaini kami hadisi Abi Ibn Hatimin waliyal qayna allaha ahadukum yawma yalqahu walaysa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjuman wala tarjuman tarjumanu yatarjamu lahu fayaqulu alam ab'as ilaikum rasulan fayubalikuka fayaqulu bala ya rabbi fayaqulu alam a'toka malan fa'ufdil alaika fayaqulu bala ya rabbi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi waqad rawa ahadithu waqad rawa ahadisa ru'yati nahwa salasina nahwu fa'ilnya rawa nahwa salasina sahabian waman ahata biha ma'rifatan yaqtaku bi anna rasula bin rasula qalaha walau la'ani ila tazamat al-ikhtisaru rasaqat ma fi al-babi min al-hadisi waman arada al-wukufa alaiha fal-yawadif an-nabawiyati aina fiha ma'isbati ru'yati annahu yukallimu man sya'a idha sya'a wa annahu ya'ti ifaslil qada'i yawmal qiyamati wa annahu faqwal alami wa annahu yunadihim bisawatin yasma'uhu man ba'udah kama yasma'uhu man faruba. Nah, dari yang lain hadis Suhaib yang telah lewat di kalangan Muslim, hadis Abu Musa dari Nabi SAW, Nabi mengatakan ada dua surga dari perak, wadah-wadahnya dan semua isinya. Ada dua surga dari emas, wadah-wadahnya dan semua isinya. Dan tidak ada yang menghalangi atau mereka berduduk surga dan melihat Allah Taala kecuali ridha kesombongan pada wajah Allah di Jannati Adn. Dikutip oleh keduanya, Bukhari dan Muslim. Dan dari Ali bin Hatim yang mengatakan dan suka akan berjumpalah salah satu kalian dengan Allah pada hari dia berjumpa dengan Allah. Dan ketika itu tidak ada tabir, tidak pula ada penerjemah yang menerjemahkannya. Dan Allah katakan, bukankah aku telah utus seorang rasul kepadamu dan dia telah menyampaikan. Maka mereka yang ditanya mengatakan, betul wahai Rabbku. Lantas Allah katakan, bukankah telah kuberikan padamu harta dan aku memberikan anugerah kepadamu. Betul wahai Rabbku. Nah, diriakan Al-Bukhari dan sahihnya. Dan hadis-hadis tentang yang telah diriakan oleh kurang lebih 30 sahabat. Siapa yang menguasai daftar 30 sahabat ini, ma'rifatam betul-betul tahu, maka dia akan menegaskan bahasanya Rasul betul-betul mengatakannya. Seandainya bukan karena aku konsisten untuk penjelasan pendek, bisa akan aku bawakan isi dari kitab tersebut, hadis-hadis yang ada dalam isi kitab tersebut. Dan siapa ingin waqaf alam mengetahuinya, tidaklah dia mengutamakan mendengar hadis Nabi, karena di dalamnya di samping menetapkan melihat Allah juga menunjukkan bahasanya Allah berbicara kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki, atau jika Allah menghendakinya. Dan bahasanya Allah nanti akan datang untuk memberikan putusan pada kiamat. dia di atasnya jagat raya. Allah itu ada di luar jagat raya. Namun Allah menyeru dengan satu seru yang didengar oleh orang yang jauh sama persis dengan yang didengar oleh orang yang dekat. Nah. Wa anahu ya tajalla li ibadihi wa anahu ya dhahaka ila ghairi dhalika min sifati allati fa anahu yadhaku. Wa anahu yadhaku. Yadhaku. Yadhaku ila ghairi dhalika min sifati allati min as-sifati sifati allati sama'uha 'ala jahmiyati. Di manzilati shawa'i wa kaifa ta'allama usula di wa kaifa tu'lamu usulu dinil islam wa tu'lamu usulu dinil islami min ghairi kitabillahi wa sunnati wa rasulihi sunnati rasulihi sunnati rasulihi wa kaifa yufassiru kitab yufassaru yufassaru kitabullahi bi ghairi ma fassarahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim alladina nazal al-Qur'an bil-lughatihim wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'an fi ru'yati falitabawa maka'adahu minan nari wa fi riwayatin man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin fal yatabawa muqa'adatin muqa'adahu minan nari wa su'alu Abu Bakr radhiyallahu anhu an wa su'ila Abu Bakr radhiyallahu anhu an qawlihi ta'ala Wa fakihata wa abba mal abu faqala ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tudilluni kita kultu fi kitabillahi ma la a'lam. Nah, wa'ana dan sesungguhnya Allah menampakkan kepada hamba-hambanya dan sesungguhnya dia tertawa dan sifat-sifat yang lain yang mendengarnya yang didengar oleh jahmiyah itu terasa seperti halilintar. Dan bagaimana bisa diketahui pokok agama Islam tanpa kitabullah dan sunnah rasulnya? Bagaimana kitabullah bisa ditafsirkan? Bighairis sepeda dengan penasaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim yang engkau turun dengan bahasa mereka. Nabi mengatakan, siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran dengan semata-mata pendapatnya, maka adalah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka atau tempat tinggalnya di neraka. Dan melihat yang lain, siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka adalah dia yaitu bahwa memikirkan tempat, menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya tentang wafakiyatan wa abba, apa itu abba? Maka Abu Bakar mengatakan, langit mana yang akan menuangiku, bumi manakah yang jadi tempatku berpijak, jika aku berani berkata-kata tentang Allah ala alam yang tidak aku ketahui. Catatan kaki. Oh, yang pertama adalah mengqala fil Quran bi ra'yihi, catatan kakinya dhaif, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir. Kemudian ucapan Abu Bakar itu juga dhaif, diriwayatkan oleh Nasa'i dan Sunan Kubra dan Ahmad Ibnu Jarir. Fi al-ilatu sabiqah, ilahnya sama. Hadis kedua sih. Abu Bakarnya nasab. Catatan kaki kedua. Oh, catatan kaki kedua. Catatan kaki yang pertama mengqala fil Quran. Yang kedua mengqala fil Quran bi ilmin. Dhaif, diatkan Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Imam Ahmad. Kemudian untuk perkataan Abu Bakar, hasan. Nah, walaysa tasbihu ru'yatillahi ta'ala li ru'yatil syamsi wal qamari tashbihan lillahi, bal huwa tashbihu ru'yatil ru'yati la tashbihul mar'i bil mar'i, walakin fihi dalilun ala uluillahi ala khalqihi, wa illa fahal tuqalu ru'yatun bila muqabalatin, wa man qala yura la fi jihatin faliraji aqlahu, fa imma an yakuna mukabiran bi aqlihi wa fi aqlihi syai'un, wa illa fa idza qala yura la amama ra'i la amama ra'i wa la khalfihi wa la khalfahu wa la an yaminihi wala an yasarihi wala fawqahu wala tahtahu wasda alaihi kullu man sami'ahu bi fitratihi as-salimati, wa lihadza alzama al-mu'tazilatu min nafyil uluwi bizzati bi nafyi ru'yati. Nah, ya Nabi, serupakan, bukanlah menyerupakan melihat Allah dengan melihat matahari dan rembulan dalam rangka menyerupakan makhluk kepada Allah. Namun ini menyerupakan kegiatan melihat dengan melihat, bukan menyerupakan objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Kan tapi dalam hadis-hadis ru'ya terdapat dalil kalau Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Fa'ila, jika Allah tidak punya arah dalam dilihat, maka adakah logis ru'yatun bisa dilihat namun bila muqabalatin tanpa berhadapan? Siapa yang mengatakan Allah bisa dilihat namun tidak punya arah, maka adalah dia yuraji aqlahu, adalah dia mengecek akalnya. Boleh jadi dia sombong karena akalnya, padahal di akalnya ada yang bermasalah. Fa'illa fa'idakola, karena jika orang itu mengatakan bisa dilihat namun tidak di arah depannya orang yang melihat, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, maka pendapatnya akan disanggah oleh semua orang yang mendengar hadis ini dengan fitrah yang lurus. Nah, karena itu Mu'tazilah komitmen ya, menerima siap menerima konsekuensi meniadakan al-ulu bidat ya, binafi ru'yat dengan menggari ru'yah. Mereka konsisten, Allah tidak bisa dilihat. Tapi kalau asyairah, Allah bisa dilihat tanpa arah, nah ini bermasalah. Yang tadi telah disampaikan sanggahannya. Ya, catatan kaki 1 halaman 227. Lamma kanat al-asyairatu tanfil uluwa ay uluwa dhati wa tusbitu ru'yata bayanat lahum al-mu'tazilatu anna hadha tanaqudun wa annahu yajibu kadhalika nafyu ru'yati wa illa kaunahu ta'ala yura la fi jihatin fakama qala syekhu fal yuraji aqlahu wadhalika lianna min lawazim ru'yati ayakuna allahu fi jihatin min ru'i wa hadha huwa thabitu aqlan wa syar'an fan nususul mutawatiratu tasbutu hadha ka hadithi fa innakum tarawna rabbakum kama tarawna syamsa sahwan wa kama tarawna al-qamara sahwan wa min al-ma'lumi annahu idha kanat ru'yatuhu misla ru'yati syamsi wal qamari wajaba an yura fi jihatin min ar-ra'i kama anna ru'yata syamsi wal qamari kadzalika, kama anna ru'yata syamsi fa innahu law lam yakun kadzalika la akhbarahum bi ru'yatin mutlaqatin wa lam yuqayyidha bi ru'yati syamsi wal qamari. Qala syaikhul islami inna kaunallahi yura bi jihatin min ar-ra'i

ketika orang yang melihat itu melototi tajam-tajam penglihatannya melihat sinar matahari, maka matanya akan kalah. Maka tidak mampu melihatnya, bukan karena imtina mustahil untuk terlihat, dan karena ketidakmampuan orang yang melihat. Jika ini di kampung akhirat, maka jika di kampung akhirat Allah akan sempurnakan kekuatan manusia sehingga mampu melihat Allah. Karena itu ketika Allah menampakkan di padang gunung, Musa itu tersungkur pingsan, tatkala sadar mengatakan, "Maha suci engkau, aku bertobat padamu, aku adalah muslim pertama." Dan bahasanya seorang putih adalah la yaraka hayya ila mata. Dan bahasanya tidaklah melihatmu satupun yang hidup ila mata kecuali mati. Dan tidaklah ada sesuatu yang kering kecuali dadah-dah. Ada yang tahu artinya? Ada yang nyari? Dadah roja. Hah? Dadah roja. Hah? Bukan dadah roja. Ya enggak ada haknya? Enggak ini. Menggelinding. Menggelinding itu dadah roja. Iya. Kalau ini dadah-dah. Dadah-dah itu sama dengan dadah roja kalau di kamus. Oh, sama dengan dadah roja. Menggelinding juga. Iya. Tidaklah melihatmu satupun itu kecuali dia mati karena tidak mampu sesuatu yang kering kecuali dia akan menggelinding jatuh. Nah, karena itu manusia tidaklah mampu melihat malaikat dalam rupanya kecuali jika Allah kuatkan. Sebagaimana Allah kuatkan Nabi kita. Allah mengatakan, mereka mengatakan seharusnya yang diutus itu malaikat. Jawaban Allah, seandainya kami utus malaikat, telah putih lambu. Niscaya urusannya telah selesai. Sebagai ulama salaf mengatakan, mereka tidak mampu untuk melihat malaikat dalam rupa aslinya. Maka saatnya kami turunkan malaikat, saya akan kami jadikan malaikat itu dalam rupa manusia. Dan pada saat itu, ada kerancuan atas mereka. Apakah dia malaikat, manusia, ataukah malaikat. Oleh karena itu, di antara nikmat Allah yang sempurna untuk kita, Allah utus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita, bukan dari bangsa jin dan yang lain. Nah. Qul syarihu rahmatullahi ta'ala wa ma'alzamahu al-mu'tazilatu hadal ilzama illa lama wafakuhum ala anna la dakhila al-alami wala kharijahu lakinna qawla man athbata mawjudan yurala fi jihad la يرى لا في جهته أقرب إلى العقل من قول من وجهات بدي أو وجهات أراه لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في وجهته أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهته ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. Dan tidaklah Mu'tazilah memaksa Asy'ariyah dengan pemaksaan ini kecuali tatkala Asy'ariyah menjatuhkan Mu'tazilah tentang bahasanya Allah tidaklah di luar jagat raya, tidak pula tidak pula di dalam jagat raya, tidak pula di dalam jagat raya. Akan tetapi ucapan Allah menetapkan Allah itu ada bisa dilihat tanpa arah lebih dekat pada akal sehat dibandingkan ucapan Allah yang mengatakan ada berdiri sendiri namun tidak bisa dilihat dan tidak memiliki arah. Maka kita katakan pada orang yang menggaruh ya, karena intifa ini tidak mungkinnya konsekuensinya yaitu jihad. Maka kita katakan, apakah Anda ingin dengan jihad itu sesuatu yang bersifat non fisik atau sesuatu yang fisik laisa mawjudan atau adamian non fisik? Maka jika yang diinginkan adalah satu perkara yang ada, maka kami ilkamakan atau takir, maka penjelasan sebagai berikut. Segala sesuatu yang tidak laisa fi syai, tidak sesuatu yang ada, tidak bisa dilihat. Wa hadhihi muqaddimah, maka premi ini satu hal yang tertolak dan tidak ada dalil menetapkannya, bahkan batil. Karena permukaan bumi mungkin itu bisa dilihat oleh syar'alim fi alamin akhar, dan yang melihat tidaklah berada di alam yang lain. Tentang ajat wujudiyah, catatan kaki, dia adalah malaikat yang meliputi bumi dengan semua sisinya. Yang enam, jihad adamiyah, tempat yang kosong yang tidak ada wujud makhluk di dalamnya, tidak dikelilingi oleh al-jihad as-sittu, tidak dikelilingi oleh enam arah. Ada catatan yang ketiga tentang laisal alam fil alim akhar. Laisal alim fil alim akhar. Catatan kaki, wahiyya ala hati za'mi, menurut sangkaan mereka yang kiri jihad al-adamiyah, kulu ma laisa fi syai'in ma'lumin, segala sesuatu yang tidak ada dalam sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang bisa dimaklumi, la yura, tidak bisa dilihat. Catatan ketiga ya. Laukana kadzalika, seandainya demikian, maka yang terjadi adalah tasalsul, rentetan tanpa ujung. Yakunu alamun fi alamin akhar, satu alam tidak di alam yang lain, hakadha demikian sampai tidak ada titik akhirnya. Kemudian wain arata, dan jika Anda maksudkan dengan arah sesuatu yang abstrak, maka mukaddimah yang kedua itu terlarang. Kami tidaklah menerima anahu laisa fi jihad, bahasanya Allah itu tidak ada di jihad ini, pihak dan itibar dari sudut pandang ini. Premi yang pertama gimana? Kuluma laisa fi syai'in mawjudin la yuha. Terus mukadimahnya mana? Yang tadi dianggap mamnu'ah tadi. Kullu ma laisa fi syai' mawjudin la yu'a. Ini mukaddimah mukaddimah yang utama. Wala dalil ala itsbatiha. Dan tidak ada dalil yang menetapkannya. Wa ya mukadimah yang kedua itu yang dimaksudkan oleh di sawah 4 ini. Catatan kaki 4 ini. Mukadimah tsaniyah adalah kulumari sufisyin ma'dumin la yura. Semua yang tidak ada adalah bukanlah sesuatu yang ma'dum. Segala sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang tidak ada la yura tidak bisa dilihat. Wahada lan wafikuhum, ini tidak kita cocoki karena Allah itu fi jihatil adamiyah. Jihad al-adami. Fawqal alam tadi. Fawqal alam tadi. Itu Allah. Fa inna Allah fi jihad al-adamiyah. Fawqal alam. Jihad adamiyah. Tempat yang kosong, yang tidak ada wujud makhluk padanya, tidak dikepung oleh enam arah. Pala keterangannya saya bacakan. Dan bagaimana bisa boleh berbicara tentang pokok agama orang yang tidak mempelajari pokok agama dari kitab sunnah, namun pelajarinya dari perkataan si A. Jika dia mengklaim kalau dia mengambilnya dari kitabullah, ya layak telah ternyata dia tidak mengambil tafsir Al-Quran dari hadis Rasul, tidak pula melihat hadis Rasul, tidak pula melihat apa yang dikatakan oleh para sahabat dan tabi'in, ia mengikuti mereka dengan baik. Al-Makulillahina yang telah sampai kepada kita dengan unikalan para penukil yang thiqah yang dibeli oleh para kritikus. Fa'innahum, karena sesungguhnya mereka para penukil yang kredibel itu tidak hanya menukil redaksi Al-Quran saja, bahkan menukil redaksinya dan maknanya, dan mereka tidak belajar Al-Quran sebagaimana anak-anak belajar Al-Quran, bahkan mereka mempelajarinya dengan maknanya. Dan siapa yang tidak menemukan jalan mereka, maka dia adalah orang berbicara dengan semata-mata pendapatnya. Dan siapa yang berbicara dengan pendapatnya dan apa yang dia sangka sebagaimana Allah, dia tidak mendapatkan dari Quran dan Sunnah, maka dia ma'zum, orang yang berdosa meskipun benar. Siapa yang mengambil Quran dan Sunnah, maka dia ma'jur meskipun dia keliru. Tetapi in asobah jika tertimpa, wain akhtu'a jika dia keliru, maka waman akhtu'a, siapa yang mengambil Quran dan Sunnah, maka dia mendapatkan pahala meskipun salah. Tetapi jika dia tepat, maka yuto'ah ajrohu, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.